hanya ini yang kau berikan selama ini. Maaf kasih, bukan maksud mengecewakanmu, hanya waktu yang menghalangi. Semua telah terjadi, apa yang ku nanti. Sabarlah menanti. Apa yang ku